Mitra Bisnis Jawa Pos menulis kepolisian menetapkan Presiden Direktur BlackBerry Indonesia sebagai tersangka yang dinilai lalai mengakibatkan korban luka dalam insiden promo harga khusus BlackBerry belum lama ini di Pacific Place. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Pak Stefanus, apa komentar Anda? Saya kira penyelenggara yang mesti disalahkan, sebab mestinya dia bisa mengantisipasi, aduh ini udah terlalu panjang, dia harus udah cut gitu kan. Kan jumlahnya terbatas. Nah, 1000 saya kira kan kalau udah lebih dari 1000 orang mestinya di cut ya, udah habis Pak, nggak ada lagi, nggak bisa ngantri. Itu kan mestinya kan keluar itu kan. Dan waktu yang datang udah tahu, wah ini makin banyak kan dia harusnya memberikan nomor aja semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang punya nomor akan berhak, yang sisanya nggak dapat gitu kan. Tapi ini kan dilihat dibiarkan semua supaya dia tambah rame, tambah heboh. Nah, dia terlalu heboh akhirnya. Saya kira perlu ada pertimbangan keamanan, harus ada penelitian di safety-nya, potensi-potensi untuk membuat itu jadi satu kerusuhan atau satu masalah, saya kira harusnya diteliti sebelumnya. Sehingga panitia juga memperkirakan aneh kata ini kelebihan, harus bagaimana. Nah, SOP-nya itu dibuat enggak? Nah, saya kira kesalahan utama ya kenapa SOP tentang keselamatan tidak dibuat, harusnya kan dibuat. Gitu. Ada hirarnya di situ, sehingga kita tahu harus bagaimana kalau terjadi misalnya pengunjung yang membludak, tindakannya apa. Nah ini saya kira ini tidak dibuat, dibiarkan saja, kadang tidak dipantau ya terjadilah seperti itu. Lalu apa pendapat Bapak mengenai penetapan Presiden Direktur BlackBerry Indonesia sebagai tersangka? Itu agak terlalu jauh menurut saya. Saya kira di sini yang harus bertanggung jawab adalah panitia. Tidak mungkin misalnya Direktur Utama tahu sampai detail kan nggak mungkin Pak. Itu kan ada bagian promosi dan lain-lain, dan udah bentuk I.O. I.O. kan pelaksanaannya, mestinya tanggung jawabnya di I.O. kan. Nah, begitu ada melibatkan kepolisian, kepolisian itu harus lihat bahwa, wah ini ada gejala lagi nih, harusnya ada preventif kan. Ini udah stop aja, antrian nggak boleh lagi, ya kan. Yang ada gimana, kasih nomor semua dulu. Gampang kasih nomor itu gampang sekali kan sebenarnya. Tapi kan waktu itu mungkin nggak ada decision maker, nggak ada yang berani gitu kan, atau gimana. Padahal waktu itu berjalan terus kan. Dan sangat cepat, saya kira sangat cepat juga. Dari tenang terus kemudian tiba-tiba jadi rusuh, itu kan hal yang tidak mudah diduga dan bisa terjadi dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Saya kira begini, yang penting kan itu acara itu kan diadakan, seharusnya kan sudah diantisipasi kemungkinan-kemungkinannya akan terjadi korban atau tidak. Sebenarnya mereka juga harus mengukur dan punya kesiapan untuk suatu acara. Nah, kalau sesuatu itu kurang dipersiapkan, ya dampaknya memang ada korban seperti itu. Jadi ini juga buat pengalaman kita, ya kalau ada mengadakan acara-acara seperti BlackBerry kemarin, tolong diperhitungkan juga minat orang, berapa jumlahnya, kapasitas pengamanannya cukup atau enggak. Saya kira itu harus dilakukan. Kalau tanpa dilakukan, ya bisa terjadi seperti itu. Demikian Stefanus Ridwan, saya Giri Sadewa.